Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di kitab Shalah bab 9, bab salat tatawu, bab salat sunnah. Ta'ah di salat-salat menunjukkan ketaatan. Salat bukan wajib. Sebenarnya ada pertemuan terlewat ya tentang permasalahan salat malam. Bagaimana kalau kemudian dia sudah sholat witir sebelum tidur, ya kemudian sebelum subuh dia bangun, sebelum azan subuh apa yang dilakukan? Ulama yang benar adalah untuk dia melakukan sholat sunnah mutlak, sholat malam, sholat sunnah mutlak dua-dua. Demikian juga permasalahan yang lain. Demikian juga disebutkan bahwa sholat witir, demikian juga sholat malam tidak wajib. Berikutnya qala, ya salat semua juga yang dibaca ketika salat witir 3 rakaat umpamanya, ya ini subhanallahi ala surat al-a'la, kemudian qul ya ayyuhal kafirun 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat ditambah membaca al-ikhlas. Adapun hadis menambahkan al-falaq dan an-nas dhaif. Kemudian hadis nomor 29. Dan itu adalah hadis yang ke-359 di buku ini. Qala Rasulullah wa Nabi Sa'id al-Khudri dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya, ini bagaimana ini waktu awal salat malam, demikian juga waktu akhir ya salat malam atau salat witir. Wa Nabi Sa'id dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis ini sahih ya, sahih Imam Muslim. Anna Nabi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan utiru qabla an tusbihu. Witirlah kalian sebelum kalian salat subuh. Sebelum masuk waktu subuh. Ya, an tusbihu di sini ya, yakni sebelum masuk waktu subuh. Riwayat Muslim, meriwayatkan Imam Muslim. Maka di sini menunjukkan bahwa salat malam, salat witir, ya sudah kita sebutkan tentang masalah salat malam, perbedaan ya antara witir, tahajud dan sebagainya, yang menunjukkan bahwa dia dilakukan paling akhirnya adalah sebelum adzan subuh. Rawi Muslim, ini sebagai rawi Muslim. Kemudian berikutnya Walid bin Hibban, ya ada tambahan ini disebutkan oleh Ibn Hibban dan Walid bin Hibban yang disebutkan oleh Ibn Hibban radhiyallahu taala. Syalbani beliau menolak, ya menolak iqlal ini. Ya, ini ada ulama yang menyebutkan di sini mu'al berpenyakit. Ini yani Imam Bayhaqi rahimahullah. Dan salah itu yang benar sama dengan Imam Bayhaqi. Ya, ini si Al-Albani belum membantahnya dan mengatakan sahih tambahan ini. Tapi tambahan yang disebutkan oleh Ibnu Hibban adalah dhaif. Yang disebutkan dia ini marjuh. Ya ini lebih lemah daripada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Bayhaqi boleh mengatakan riwayat Yahya bin Abi Katsir asbah, riwayatnya Yahya bin Abi Katsir lebih benar, lebih cocok, yaitu riwayatnya dalam Sahih Muslim kita baca tadi, utiru qabla an tusbihu, witirlah sebelum waktu subuh, sebelum masuk waktu subuh. Ya demikian. Karena itu adalah riwayat Yahya bin Abi Katsir ya dari Abi Nadroh, dari Abu Sa'id. Ya itu. Yang lebih benar itu. Dari riwayatnya Sunan Ibnu Hibban, ini riwayat Qatadah dari Abi Nadroh dari Abi Sa'id. Meskipun ada demikian. Buat tambahan itu, apa itu tambahannya atau riwayat Ibnu Hibban? Man adraka subuh, barang siapa mendapati waktu subuh walam yutir dan dia tidak witir, fala witr lahu, maka tidak ada witir baginya. Sebenarnya ini menjelaskan hadis sebelumnya ya. Tapi ya di sini tuh. Jadi kesimpulannya bahwa waktu salat witir itu berhenti di adzan subuh. Kalau sudah adzan subuh berarti tidak ya tidak boleh witir lagi. Ya demikian. Tapi kadang kita meneruskan karena adzan kebanyakan wala alam ya. Itu lebih cepat. Ini penelitian yang sangat banyak. Sering kita ulang-ulang, khususnya dulu kita sebutkan tentang waktu-waktu salat subuh. Ya waktu-waktu sholat, sebenarnya waktu subuh itu ulama lebih cepat. Kalau ada sebagian ormas itu membuat ya ini jadwal. Ya, mereka punya hisab. Jadwal yang ada itu semua yang ditambah 10 menit. Ya. Tapi ulama alam kenapa tidak dilaksanakan? Tapi dari pihak pemerintah sendiri, ya, 8 istilah mereka, mereka memberikan argumen juga, bantahan. Ya, demikian yang tadi juga saling kuat. Ulama alam untuk aman, ya, kalau ketika mereka adzan, ya kita kalau puasa berhenti sahurnya. Tapi adzannya lebih bagus kita tambah waktu 10 menit. Kemudian bagaimana kalau kita masih witir waktu itu ketika mereka adzan, ya kita tambahkan aja. Mau kita niat satu rakaat ya, tambah aja 3 sekalian. Ya, jadi 3 rakaat. Ulama ini lebih aman. Ya itu. Ini sudah lewat pembahasannya. Tapi kalau benar-benar waktunya itu benar, maka ketika adzan kita sudah tidak witir lagi. Ya demikian, sudah luput. Imam Sanani boleh mengatakan al-murad man tarakahu mutamidan fa innahu, maksudnya adalah barang siapa meninggalkan salat witir secara sengaja di waktu itu, fa innahu qad fatathu sunnah al-utmah, maka dia telah luput sunnah yang mulia, yang agung. Hatta anaula yumkinu tadarukuh, sampai seakan-akan dia tidak mampu untuk mendapatkannya. Nah itu, ini waktu yang mulia di seperti malam terakhir, segera untuk witir sebelum datang waktu subuh. Ya, demikian. Kemudian berikutnya hadis yang ke-30. Wa anhu, ya ini masih dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, ini beliau mengatakan, nah, dan hadis ini ya adalah sahih. Qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama anil witr, barang siapa yang tidur dari witir. Ya. Au nasiyahu, atau lupa darinya, lupa enggak sholat witir. Atau tadi ketiduran. Ya. Fal yusolli idza asbaha, maka hendaknya dia sholat apabila di pagi hari. Asbaha ini di pagi hari, mengganti sholat witir tersebut karena sholat itu mulia. Hendaknya mengganti di waktu pagi harinya. Au dzakara, atau ketika dia ingat. Pokoknya jam 8 pagi baru ingat sholat witir. Sahih di sini, rawul khamsah ila nasai, meriwayatkannya 5. Sering kita ulang-ulang. Ya, berarti ya, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i dan Imam Ahmad, kan itu. Kecuali Nasa'i ila Nasa'i. Berarti Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Sahih di sini. Ya, jadi barang siapa yang itu luput salat witir, lakukan di pagi hari. Ini menunjukkan kemuliaan salat malam tersebut. Jangan kemudian dipenuhi dengan tidur, tidak. Berikutnya hadis yang ke-31. Wan Jabir, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, di sini sebagai Imam Muslim, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa an la yakum min akhir lail, barang siapa yang takut untuk tidak mampu berdiri, untuk tidak mampu sholat di akhir malam. Ngantuk sekali mamanya, ada tugas, ada kerjaan, tidur sampai jam 12 mamanya, atau hafalan sampai jam 12, bukan yang lain, bukan bermaksiat. Kalau sekarang ini dengan HP dan sebagainya, game dan sebagainya, buatan-buatan maksiat, jadi dia tersibukkan dengan sesuatu, takut tidak bisa berdiri di akhir malam, sholat tahajud, ya, menyampaikan keluhannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan doanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, keinginannya kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu itu mustajabah. Ya, takut tidak mampu sholat malam di akhir malam. Fal yutir awalahu, maka hendaknya dia witir di awal malam. Sebelum tidur sholat witir dulu. Wa man tamia, barang siapa yang tamak, barang siapa yang mampu, yang ingin dengan sangat ayyakuma akhirahu, untuk mampu berdiri di akhir malam. Aku mampu insyaallah. Sudah biasa setiap hari ya sholat di waktu tersebut. Ya. Mampu untuk sholat di akhir malam, fal yutir akhir lail, maka hendaknya dia witir di akhir malam. Ini yang afdol, sudah lihat bahasanya. Fa inna sholata akhirihi, maksudnya sholat akhir lail di akhir malam masyhudah, disaksikan oleh para malaikat. Ya, wa dzalika afdol, maka demikian itu adalah afdol. Demikian. Ini menunjukkan dalil takhir witir afdol, mengakhiri waktu witir adalah afdol. Rauh Muslim, meriwayatkan Imam Muslim. Ya. Kemudian berikutnya hadis yang ke-32. Wa ibn Umar dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini oleh Imam At-Tirmidzi. Rahmat Allah dan sebutkan yang benar adalah mauquf. Ya. Disebutkan bahwa Sulaiman bin Musa ya menyendiri. Ibnu Rajab beliau menjelaskan di Fathul Bari beliau. Ya, demikian. Yang lebih benar adalah dia ini mauquf, berhenti. Ucapan Ibnu Umar saja. Ya itu. Kecuali tambah nanti kita sebutkan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala beliau mengatakan, "Idza thal fajr, apabila terbit fajar, faqad dhaba waqtu kulli salati lail wal witr." Maka telah pergi, telah hilang waktu setiap salat malam dan witir. Ya. Kalau sudah azan subuh, maka habis ya waktu salat malam. Demikian juga witir. Fa'utiru qabla thul fajr. Maka witirlah sebelum terbit fajar. Ya, demikian. Adapun lafaz maka witirlah sebelum terbit fajar sahih ini ya, sebagaimana riwayat telah lewat. Rawi Tirmidzi meriwayatkan Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Nah, ini hadis ini semua menunjukkan keutamaan salat witir. Lalu kapan dimulai salat witir? Dimulai adalah setelah seseorang itu selesai salat Isya. Diakhiri kapan? Sudah lewat pembahasannya, diakhiri sampai adzan waktu subuh. Ya itu. Bagaimana kalau dia jamak takdim? Umumnya maghrib dan isya dia lakukan, apakah boleh salat witir jam 7 padahal waktu isya? Jawabannya boleh karena dia sudah melakukan ya salat isya ya ketika dia menjamak itu. Ya demikian. Dalilnya sudah pernah lewat kita sebutkan, sudah dari riwayat hadis Kharijah bin Hudzafah radhiyallahu anhu, tapi mengatakan Al-witir itu adalah mabaina salatul isya ila turil fajar. Salat witir itu antara salat isya sampai terbit fajar. Berarti salat isya. Pokoknya kita sudah salat isya walaupun jamak takdim. Ya itu. Itu ya. Kemudian apa dzikir yang dibaca ketika seseorang ya dalam keadaan salat witir, selesai salat witir. Ya di situ membaca ya subhanallahi wa bihamdihi demikian. Yang disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abdurrahman bin Abza dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau witir dengan baca ya al-a'la kemudian al-kafirun kemudian al-ikhlas kan begitu. Apabila beliau salam beliau membaca ini zikirnya ketika salat selesai salat witir. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Mengangkat suaranya ya 3 kali. Sahih. Nah. Kalau di bulan Ramadan kan ketika waktu Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun qadir karim hibul afwa fa'fu anni. Ya, Allahumma innaka afuwun karim hibul afwa. Ya ini di antara zikirnya ketika selesai salat witir, ya itu. Kemudian bagaimana apabila lupa atau ketiduran? Ya tidak salat witir, lakukan di pagi hari. Ya itu. Afdal waktu witir adalah tadi sebutkan di akhir malam. Ya itu. Kalau kita mengganti salat malam di siang hari, maka kita melakukan dengan genap. Sebagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di riwayat Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya, demikian. Tidak nama beliau ketiduran atau beliau tidur atau sibuk beliau atau sakit, ya. Shalat binhar sinta asyrata rakaat. Beliau salat di siang hari 12 rakaat. Ini Nabi demikian melakukannya. Kemudian witir salat malam di kendaraan boleh, ini sudah kita ketahui. Sampai di sini sudah menikah sudah tidak ada harus terlebih.